berubah dari keseronokan yang menguji desakan nafsu yang sering menipu jiwa di belenggu. Takut mati meresapi hati, hanyut di buai gelora rasa cintakan dunia dan cinta segala kan membinasa. Perjalanan bahagia dibalut tiduri tersiksa merentas duniawi, namun bahagia sedia menanti kan mentati. Surga indahnya jaminannya mengalir sungai, sungai susu dan madu. Berbahagialah menikah di sana selamanya. Subhanallah, alhamdulillah, penuh pencaruba dari keseronokan yang menguji desakan nafsu yang sering menipu jiwa di belenggu. Takut mati meresap di hati, hanyut di buai gelora rasa cintakan dunia dan cinta segala kan membinasakan.